terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku? Terus apa adanya, aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku harap dicinta karena ku tak bisa. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Oh, mengapa tak bisa bukan manusia sempurna, tapi ku harap.